jadi senjata. Kau dapat menyengat di saat lawanmu berkelebat di depan mata. Rumput terkapar, tiada daya. Biar kalah menang, menang kalah, kalah menang jaya. Kini kau telah berhasil jadi juara. Kau menangkan gelar juara lagi dengan bacamu.